Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah at-talabah ya ra'ani ya ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari al-imam al-maqdisi alaihi rahmatullah pada karya beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Tepat pada malam hari ini, malam 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, yang mana pada pertemuan terakhir sempat terputus ketika kita ingin melengkapi faedah dari hadis yang ketiga di dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-30, hadis dari sahabiyah yang mulia Maimunah bintul Haris, ibunda kita kaum mukminin, istri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana faedah yang bisa kita lengkapi adalah apa yang disebutkan dalam dua hadis terakhir, yaitu hadis Maimunah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah sifatul ghusl dari al-janabah secara kamil, secara sempurna, karena dimulai dari berwudu, seperti ketika kita ingin berwudu untuk melakukan salat wajib. Maka kalau kita melaksanakan mandi janabah diawali dengan wudu yang sempurna dengan dua caranya, apakah kaki dibasuh terlebih dahulu ataukah nanti diakhirkan, maka hal ini dinamakan sifatul ghuslul kamil, sifat mandi janabah secara kamil, secara sempurna. Di sana terdapat cara kedua yang dinamakan oleh para ulama al-fuqaha dengan sifatul mujzi, sifat mandi janabah yang belum sempurna, artinya cukup untuk dia lakukan. Dan dengan dia melakukan cara yang kedua ini, terangkat hadas akbarnya, hadas besarnya terangkat. Yaitu tidak dimulai dengan al-wudu, tidak dimulai dengan berwudu, langsung dia mengguyurkan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dengan air, dengan niat hadatsul akbar tersebut diangkat. Maka ketika seluruh jasadnya, seluruh anggota tubuhnya sudah terkena air yang suci, maka hadatsul akbar yang ada pada dirinya terangkat. Walaupun dia belum mulai dengan berwudu, tidak menyela-nyela rambutnya sebanyak 3 kali, tidak berkumur-kumur, tidak berwudu, hanya sekedar mengguyurkan air dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya, maka ini sifatul mujzi, terangkat hadatsul akbar yang dia miliki. Maka ini dua cara, ada yang sempurna sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari hadis Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma, begitu pula ada sifatul mujzi yang cukup untuk seorang mengangkat hadatsul akbar tersebut dengan cara yang bukan sempurna, artinya hanya untuk mengangkat hadatsul akbar yang ada pada dirinya. Seperti misalkan kita ambil contoh seorang yang janabah, dia menyemburkan dirinya ke kolam renang dengan keyakinan bahwasanya seluruh bagian dari tubuhnya, termasuk yang bagian dalam, sudah terkena dengan air dari kolam renang tersebut. Maka ketika dia memiliki niat, intinya adalah niat untuk mengangkat hadatsul akbar. Kalau sudah ada niat untuk mengangkat hadatsul akbar dan dia menceburkan dirinya pada kolam renang tersebut, terangkat hadasnya, walaupun tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara yang kamil, tata cara yang sempurna. Maka yang kedua tersebut disebut dengan al-mujzi, sesuatu yang cukup untuk mengangkat hadas al-akbar. Ikhwati fillah ra'ani wa'akumullah, kita melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang keempat dalam bab ini, dalam nomor hadis kalau silsilah dari awal, hadis ke-31. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma qal, dari sahabiyah atau afwan sahabat, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, beliau meriwayatkan dari ayahanda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana Umar ibn al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk tanya jawab yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ini sangat banyak sekali diriwayatkan, yang lebih dikenal dalam istilah para al-ulama khususnya muhaddithin dengan uslub as'ilah wal ajwibah, uslub al-as'ilah wal ajwibah, dan ini sangat bermanfaat sekali ketika ada sesi tanya jawab antara sahabat Nabi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, ala adullukum, apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada amalan yang seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ini adalah salah satu cara dalam metode tadris, dalam metode belajar dan mengajar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, apakah boleh bagi salah seorang dari kami tidur dalam keadaan dia sedang junub? Qala na'am, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, boleh. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud, jika salah seorang dari kalian mengalami al-janabah, maka hendaknya dia berwudu sebelum tidurnya. Kalau sudah berwudu, falyarqud, silahkan dia tidur. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, tanpa kita ragukan lagi keabsahan, kesahihan dari hadis ini. Maka dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secara khusus dan kepada seluruh umat beliau, bahwasanya mereka yang sedang mengalami al-janabah pada malam hari, ketika ingin langsung tidur, tentunya nanti insyaallah akan kita sebutkan faedah yang bisa kita ambil, al-kamil, yang sempurna, yang afdal, yang utama adalah dia mandi sebelum tidurnya, mengangkat hadas al-akbar. Akan tapi jika dia manusia, tabiah manusia, mungkin malas, sudah ngantuk sekali dan yang semisalnya, maka hal tersebut diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia junub, maka tidak mandi mengangkat hadas akbar yang dia miliki, akan tetapi cukup dengan mengurangi hadas tersebut. Dikuranginya dengan apa? Dengan al-wudu. Jadi tujuan dari berwudu itu adalah mengurangi hadas yang ada. Kenapa pertanyaan ini bisa sampai dilontarkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Karena Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui bahwasanya seorang yang tidur, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang mulia, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal tersebut, yang namanya tidur itu adalah mautus sughra, mati yang kecil, sebelum mautul kubra yang benar-benar diangkat ruhnya dan tidak dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara dari mati yang akan kita dapati ajal kita masing-masing. Oleh karenanya ruh ketika diangkat ke atas langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat seorang manusia tidur, itu dikembalikan lagi, maka dia bangun. Dan karena Umar ibn al-Khattab dan sahabat-sahabat beliau mengetahui, tidak ada yang menjamin apakah ketika ruh tersebut diangkat akan dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Artinya seorang muslim tidak akan rela ketika dirinya akhir dari hidupnya dalam keadaan janabah, dalam keadaan berhadas al-akbar, khawatir. Maka ditanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran tersebut ditanyakan kepada Nabi alaihi wasallam, bagaimana jika seorang yang janabah tidak mandi wahai Rasulullah, dia langsung tidur, apakah menjadi tanda-tanda su'ul khatimah? La qaddarullah, ketika dia tidur tidak bangun lagi dalam keadaan janabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi al-wasatiyah, pertengahan. Kalau dia memang malas mandi janabah karena malam dingin dan yang semisalnya dari perkara-perkara manusiawi, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kalau dia sudah berwudu falyarqud, silahkan dia tidur. Jadi solusinya dari Nabi alaihi salatu wasallam, yang malas untuk mandi di tengah malam, maka dia berwudu ketika menjelang tidurnya. Berwudu dengan wudu yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seorang berwudu, artinya mereka atau artinya orang tersebut telah mengurangi jenis hadas yang ada pada dirinya. Toh kalau memang ternyata dia tidak dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadas yang ada pada dirinya tidak sebesar ketika belum berwudu. Artinya hadasnya masih pertengahan. Dan hal ini bisa disucikan ketika seorang jenazah atau satu jenazah misalkan dimandikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka itu adalah hikmah di antara al-hikam kenapa Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kekhawatiran dan pengetahuan beliau, ilmu beliau bahwasanya yang namanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan secara umum ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, seorang yang janabah, seorang yang mengalami junub, hadas besar ini, mereka dilarang atau haram bagi mereka untuk melakukan lima perkara. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Yang pertama adalah as-salah. Seorang yang janabah tidak diperkenankan, haram untuk dia melakukan salat. Hadas kecil saja, buang angin, buang air kecil, buang air besar dan yang semisalnya diharamkan untuk salat, apalagi hadatsul akbar min babil aula. Perkara yang kedua adalah at-tawafu bil baiti fardhon aw naflan. Melakukan tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, apakah tawaf wajib bagi mereka yang sedang melakukan haji ataukah tawaf sunnah? Haram untuk mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitullahil Atiq. Yang ketiga kata beliau alaihi rahmatullah, masul mushafi, memegang al-mushaf, tidak diperkenankan bagi seorang yang junub. Kemudian yang keempat kata beliau, wa qira'atul Qur'an ayatan fa akthar biqasdil qira'ah. Orang yang memang dengan sengaja memiliki niat untuk membaca Al-Quranul Karim, qira'atul Quran. Ini perkara keempat yang tidak diizinkan bagi seorang yang junub. Dia tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang mushaf. Dan yang kelima, yang terakhir adalah al-lubthu fil masjidi bi ghairil wudu. Seorang yang menetap tidur di masjid dalam keadaan belum berwudu. Artinya dia hadatsul akbar, sebesar itu hadas yang dia miliki, dia masuk ke dalam masjid untuk tidur, beristirahat dan yang semisalnya, tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis ini. Dia berwudu. Setelah berwudu, silakan untuk dia masuk ke dalam masjid dan tinggal di dalamnya. Maka inilah lima perkara yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Lima perkara ini adalah amalan-amalan, khususnya empat, salat, memegang mushaf, qiraatul Quran dan masuk ke dalam masjid selain tawaf, karena tawaf berada di Mekah Al-Mukarramah. Empat amalan yang keseharian kita sangat akrab, sangat sering untuk kita lakukan. Oleh karenanya di antara hikmah syariat Islam meminta untuk at-tabadur, untuk bersegera, berlomba-lomba mengangkat hadatsul akbar tersebut. Karena semakin lama hadatsul akbar menetap pada dirinya, semakin lama dia janabah, maka semakin lama dia tidak bisa memegang mushaf, semakin lama dia tidak bisa sholat, semakin lama dia tidak bisa membaca ayat Al-Quran, semakin lama dia tidak bisa datang ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya syariat Islam sangat menganjurkan, memberikan al-hadz, anjuran yang sangat, motivasi yang sangat kuat, agar mereka yang memiliki hadatsul akbar berupa al-janabah segera mengangkatnya dengan mandi. Dua tata cara yang telah kita sebutkan, apakah sifatul mujzi ataukah sifat al-kamil, dipersilahkan. Maka dari hadis yang mulia ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya seorang yang segera mengangkat hadatsul akbar, apakah dengan mandi cara sempurna al-kamil ataukah cara mujzi, cukup mengguyurkan air satu kali ke seluruh badannya, ada di sana yang disebut dengan maslahah badaniyah. Anggota jasmaninya, anggota tubuhnya akan mendapatkan manfaat-manfaat. Terlebih ketika mandi tersebut dia lakukan sebelum dia tidur. Jadi dia janabah pada malam hari, sebelum dia tidur dia mandi. Ini ada maslahat badaniyah di sana. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa innahu idza ightasala qabla an yanam nama nashitan wa qama nashitan. Seorang yang dalam keadaan junub, jika sebelum tidurnya dia meluangkan waktu untuk mandi, maka dia akan tidur dalam keadaan segar. Wa qama nashitan. Dan ketika bangun pun dia dalam keadaan segar. Fa illam yaghtasil fala qalla min ay yatawadda. Ketika dia memilih untuk tidak mandi, maka solusi terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berwudu untuk mengurangi hadatsul akbar yang dia miliki. Kemudian beliau menyebutkan, kalau ada kondisi orang yang ketiga, fa illam yatawadda, kalau ada orang yang malas untuk wudu, malas pula untuk mandi, maka dijelaskan oleh beliau, nama fi hali kasalin wa dha'fin, maka berarti dia tidur dalam keadaan malas, lemah, tidak bersemangat dalam melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qama kadzalik, dan dia akan bangun pun dalam keadaan seperti itu. Dia tidur dalam keadaan malas berwudu, malas mandi, dia pun bangun mendengarkan azan subuh, malas, dia akan tarik lagi selimutnya, menambah nyenyak tidurnya. Maka ini diantara manfaat dan maslahah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidaknya menyarankan untuk seorang berwudu ketika al-janabah sebelum tidurnya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah al-afdal, sesuatu yang lebih utama adalah seorang yang dalam keadaan junub sebelum tidurnya mandi. Ini keadaan yang paling utama. Karena seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya hal tersebut akan menyegarkan anggota tubuhnya, menyegarkan badannya, dia pun akan bangun dalam keadaan segar. Tidak sulit untuk dia bangun tengah malam atau di akhir malam untuk melaksanakan qiyamul lail atau salatul witr dan yang semisalnya dari amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya akan sulit ketika dia malas, maka akan bangun dalam keadaan malas pula. Faedah yang kedua adalah dibolehkannya bagi seorang yang junub tidur dalam keadaan berwudu, artinya tidak harus mandi. Dan ini tidak merupakan sesuatu yang tercela, karena ini merupakan solusi, jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lantas kita mencela dan menghukumi bahwasanya dia adalah orang yang malas untuk mandi. La. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi ini kepada Umar bin Al-Khattab ketika beliau menanyakan. Maka boleh hukumnya bagi seorang yang dalam keadaan junub untuk berwudu sebelum tidurnya, dan bukan keadaan yang dicela. Faedah yang berikutnya, karahiyatun naumi fil junubi bila ghuslin wala wudu. Dibencinya seorang yang dalam keadaan junub tidur dalam keadaan tanpa wudu dan tanpa mandi. Dia tidak berwudu dan tidak pula mandi. Maka ini adalah sesuatu yang makruh, di dalam al-Islam. Tidak disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima dari sahabat atau dari sahabiah afwan, dari sahabiah yang mulia Ummu Sulaim atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah adalah ummul mukminin, ibunda kita kaum mukminin, seperti halnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ummu Salamah bernama Hindun bintu Abi Umayyah. Beliau bernama Hindun bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Dan beliau masuk ke dalam Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak awal. Awal diutusnya risalah Nabi alaihi salatu wasallam, Ummu Salamah sudah berislam. Dan suami pertama sebelum beliau dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan janda, setelah Abu Salamah wafat dalam peperangan Uhud. Abu Salamah wafat dalam peperangan Uhud, kemudian habis masa iddahnya dan dinikahilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Salamah ini sebenarnya adalah sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad, anak dari paman beliau. Dan Abu Salamah merupakan saudara sepersusuan, akhur radha'ah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Abu Salamah wafat dalam keadaan syahid pada peperangan Uhud, Ummu Salamah mendengarkan kabar tersebut manusiawi. Beliau bersedih karena ditinggal oleh suaminya, seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ucapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita terkena musibah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah aku ajr, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa khlif li khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan inna man qalaha indal musibah khalafallahu lahu khairan minha. Ketika seorang mendapatkan musibah dan berdoa dengan doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sungguh Allah jalla wa ala akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Kalau dia beriman dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, mengucapkan doa tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Maka terlihat dari wakil yang ada, kenyataan yang ada, ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berdoa, memanjatkan doa tersebut seperti apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala wafatnya Abu Salamah digantikan oleh seorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Ummu Salamah melamar beliau radhiyallahu taala anha. Maka jadilah Ummu Salamah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu pada tahun keempat Hijriah, yaitu keempat setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah ini adalah di antara, atau beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir wafatnya. Jadi setelah Aisyah radhiyallahu taala anha wafat, kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya wafat, yang paling terakhir wafat adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan beliau wafat pada tahun ke 62 2 Hijriah. Ini adalah Ummu Salamah, ibunda kita, ibunda kaum mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah." Satu hari Ummu Sulaim datang, yang mana Ummu Sulaim ini merupakan istri dari Abu Talhah, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, beliau bernama Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah. Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah. Ummu Sulaim merupakan ibu dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik. Ummu Sulaim masuk ke dalam Islam, mengikrarkan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suami beliau yang bernama Malik, ayah dari Anas bin Malik, suami beliau yang bernama Malik masih belum bisa menerima Islam. Akhirnya terjadi cekcok di dalam rumah tangga Ummu Sulaim dengan Ummu Sulaim dengan Malik, ayah dari Anas bin Malik. Akhirnya Malik pergi meninggalkan istrinya, pergi meninggalkan Ummu Sulaim, dan ketika pergi tersebut sampai di satu negara yang namanya Syam, maka Malik, ayah dari Anas bin Malik, wafat dalam keadaan musyrik. Maka Ummu Sulaim menjadi seorang wanita yang sendiri dan pergi ditinggal oleh suaminya. Dan kisah yang ma'ruf, ketika Ummu Sulaim mendapati Anas bin Malik di umur 10 tahun, dibawa ke hadapan Nabi SAW dan dijadikan sebagai khadim, sebagai orang yang senantiasa membantu hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tatkala Malik, suami dari Ummu Sulaim, telah wafat, selesai masa iddahnya, Ummu Sulaim yang seorang janda dilamar oleh Abu Talhah. Oleh karenanya dalam riwayat ini disebutkan Ummu Sulaimin imra'atu Abi Talhah. Ummu Sulaim yang merupakan istri dari Abu Talhah. Abu Talhah merupakan suami kedua setelah Malik. Abu Talhah bernama Zaid ibnu Sahal Al-Ansari. Abu Talhah namanya adalah Zaid ibnu Sahal Al-Ansari. Di antara deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya beliau adalah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar. Begitu pula pada peperangan Uhud di Madinah An-Nabawiyah, beliau menjadi orang-orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan awal kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talhah adalah ketika itu Abu Talhah masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan kafir, datang kepada Ummu Sulaim dan ingin melamarnya. Kata Ummu Sulaim, "Tidak ada mahar yang aku inginkan kecuali keislamanmu wahai Abu Talhah. Masuk ke dalam Islam, maka kita akan menikah." Dan itulah yang dijadikan sebagai mahar. Maka Abu Talhah pun dengan yakin masuk ke dalam Islam, mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang berhak disembah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah diutus ke muka bumi ini, dan menikahlah mereka berdua, Abu Talhah dan Ummu Sulaim, dengan mahar keislaman dari Abu Talhah. Dan keislaman dari Abu Talhah ini, Zaid ibnu Sahal Al-Ansari, merupakan keislaman yang sangat baik sekali. Bahkan tatkala Abu Talhah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum akan sampai kepada derajat keimanan yang sempurna, "hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sampai benar-benar kalian telah menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian sukai dari harta benda. Maka harta benda yang paling mulia, yang paling disayang oleh Abu Talhah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keislaman yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar ingin menikahi Ummu Sulaim, keislaman beliau. La. Itu salah satu mahar yang disyaratkan oleh Ummu Sulaim dan diiyakan oleh Abu Talhah. Dan setelah itu, subhanallah, ikut dalam peperangan Badar, ikut dalam peperangan Uhud, dan keutamaan-keutamaan lain yang dimiliki oleh Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Maka Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Ini Ummu Sulaim yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik hijabnya tentu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak malu dari al-haq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah ini pertanyaan dari Ummu Sulaim dengan mukaddimah pembukaan bahwasanya Allah tidak malu dengan yang namanya al-haq, dengan yang namanya kebenaran. Apakah al-mar'ah, apakah seorang wanita itu, kata Ummu Sulaim, wajib untuk mandi ketika dia ihtilamat, ketika dia mimpi ihtilam, mimpi basah? Satu pertanyaan yang mungkin sulit untuk ditanyakan oleh para wanita, terlebih di zaman Nabi SAW para wanita memiliki sifatul haya yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sifatul haya ini merupakan gambaran secara umum bagaimana hayanya mukminat di zaman tersebut, hayanya muslimat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau mendapati kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamarnya, karena Nabi alaihi salatu wasallam dikubur di hujratu Aisyah, di kamar dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang sekarang sudah diperluas masuk ke dalam kawasan Masjid An-Nabawi. Aisyah radhiyallahu taala anha masih biasa-biasa saja ketika ingin membuka hijab dan pakaiannya. Artinya memakai pakaian biasa, pakaian rumah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamar beliau. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikubur di samping Nabi alaihi salatu wasallam, pun Aisyah radhiyallahu taala anha masih seperti biasa. Masih bisa dan masih ingin untuk menanggalkan hijabnya dan memakai pakaian-pakaian rumah biasa. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam kuburan tersebut hanya ada zauji wa abi. Ada suami dan ayahku, sehingga aku tidak malu untuk menanggalkan pakaianku, menanggalkan hijabku. Akan tetapi falamma qabara Umar radhiyallahu taala anhu bi jambihima, ketika Umar ditanam, dikubur di samping Rasul dan Abu Bakar, lam akhla' thiyabi abadan. Aku tidak berani untuk menanggalkan hijabku. Ini orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang habis dicela oleh mereka kaum Rafidah, kaum Syiah la'natullahi alaihim ajma'in, tidak berani menanggalkan hijabnya. Luar biasa al-haya, rasa malu yang dimiliki oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ketika Umar ajanib, bukan mahram dari Aisyah. Rasulullah mahram beliau, suami. Abu Bakar ayah beliau. Akan tetapi yang namanya Umar ibn al-Khattab tidak ada hubungan kerabat sama sekali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang akhirnya tidak berani untuk menanggalkan hijabnya. Dan dikisahkan dalam riwayat tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha pindah ke tempat lain. Setelah Umar ibn al-Khattab ditanam di samping Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah gambaran bagaimana hayanya mereka muslimi, muslimat dan mukminat di zaman tersebut. Maka pertanyaan ini sangat sulit diutarakan oleh seorang muslimah mukminah. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi Ummu Sulaim untuk menambah ilmu. Bagaimana kalau seorang wanita mimpi basah? Apakah wajib mandi ataukah tidak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Na'am, sama hukumnya ketika seorang wanita mengalami ihtilam, juga mereka harus dan wajib mengangkat hadatsul akbar tersebut dengan iktisal, dengan ghuslul janabah, dengan mandi idza ra'atil ma, ketika dia pada saat bangun tidur melihat air, melihat satu cairan di bahagian al-qubul. Na'am. Wallahu ta'ala alam. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat yang datang dari Ummu Salamah yang menceritakan kisah pertanyaan dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma adalah, yang pertama, tatkala seorang ingin mendapatkan faedah ilmiah, maka tidak boleh dia tanam pada dirinya sifatul haya. Tidak boleh dia tanam pada dirinya sifat malu. Karena dijelaskan oleh para ulama kita, la yanalul ilma al-mustahi wala mustakbir. Dan sebahagian ini menukilkan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yanalul ilma, ilmu tersebut tidak akan bisa didapat oleh dua jenis orang. Yang pertama al-mustahi, seorang yang malu bertanya, wal-mustakbir, dan orang yang sombong. Maka ketika kita melihat bagaimana beraninya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini merupakan pelajaran penting. Yang namanya talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, tidak dianjurkan untuk yang namanya al-haya, tidak dianjurkan untuk malu. Dan salah ketika kita memasukkan pemahaman pada diri-diri kita atau kepada orang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab, menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali al-khair, kebaikan. Naam, benar. Akan tetapi al-haya' di dalam talabul ilmi la yusra', tidak disyariatkan. Bahkan itu merupakan salah satu penghalang ketika orang ingin mendapatkan ilmu syar'i. Ini faedah yang pertama yang berkaitan dengan al-haya fi talabil ilmi. Faedah yang kedua adalah bahwasanya an-nisa syaqiqur rijal. Yang namanya para wanita itu sebenarnya mirip sekali seperti ar-rijal. Sebagaimana ar-rijal mengalami ihtilam, mimpi basah, begitu pula an-nisa. Karena syariat-syariat dalam Islam, salat lima waktu bukan khusus untuk rijal, puasa Ramadan bukan khusus untuk rijal, nisa pun diberikan taklif, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi. An-nisa syaqiqur rijal. Maka ketika ihtilam dialami oleh rijal pun akan dialami oleh an-nisa. Maka ini masuk kepada faedah yang berikutnya, faedah yang ketiga, jika ihtilam, mimpi basah tadi dialami oleh seorang wanita, maka diwajibkan untuk dia mengangkat hadas, hadasul akbar, dengan dua cara yang telah kita sebutkan, apakah sifatul kamil ataukah sifatul mujizi, dipersilahkan. Dan mungkin sesuatu yang perlu diperhatikan untuk para wanita adalah melakukan penyelaan rambut, lebih diperhatikan karena mereka memiliki rambut yang kesifah, rambut yang panjang. Harus dipastikan air untuk mengangkat hadatsul akbar tersebut benar-benar sampai ke kulit kepala mereka. Maka harus menyela-nyela rambut dengan serius. Karena itu berkaitan dengan apakah sah atau tidaknya apa yang dilakukan dari ghuslul janabah. Faedah yang berikutnya, yang terakhir untuk menutup majelis ini, adalah yang berkaitan dengan kapan seorang wanita harus ghuslul janabah. Kapan seorang wanita harus mandi junub. Iza ra'atil ma', kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jika dia melihat cairan. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan utama adalah apakah cairan tersebut ada, ataukah keluar, ataukah tidak. Dan ini berlaku pada ar-rijal. An-nisa syaqiqur rijal. Hukum pada an-nisa pun berlaku pada ar-rijal. Sama ketika seorang muslim mengalami ihtilam, akan tetapi dia tidak melihat cairan yang keluar dari al-qubul, maka tidak disyariatkan untuk mandi. Begitu pula an-nisa. Misalkan dia mengalami ihtilam, akan tetapi bangun dari tidurnya tidak melihat cairan yang ada, maka tidak disyariatkan untuk mandi. Dan kebalikannya telah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, ketika tidak mengalami, sama sekali tidak merasakan ihtilam, tidak ada mimpi basah, kok subhanallah ketika bangun tidur di pagi hari terlihat ada cairan di bahagian qubul, baik dari kalangan rijal ataukah nisa, maka wajib untuk mereka mandi al-janabah, mengangkat hadatsul akbar tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan hadis yang keenam pada pertemuan berikutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada beberapa pertanyaan. Afwan, kalau tidak salah tadi disebutkan orang yang junub menyeburkan dirinya ke kolam air tergenang. Ini kesimpulan dari penanya, kesimpulan dari as-sa'il. Perhatikan. Orang yang junub menyeburkan dirinya ke kolam dalam kurung air tergenang dengan niat mengangkat hadas maka sah. Lalu bagaimana dengan hadis la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Tidak semua kolam airnya tergenang. Tidak semua kolam airnya tergenang. Dan dijelaskan oleh para ulama makna dari hadis la yaghtasiru ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun ketika airnya sedikit. Ketika air yang ada dan dia pakai untuk junub tersebut, untuk mandi junub, airnya sedikit. Dan ketika dia masuk ke dalam air tersebut akan memudaratkan orang-orang lain tidak bisa memakai airnya. Kalau di zaman kita Masya Allah tabarakallah, kolam renang Masya Allah besar-besar dan tidak memudaratkan orang lain ketika apalagi di lautan. Anggaplah kalau kolam renang semuanya airnya tergenang, maka kita ambil contoh lain. Ada seorang yang junub menyeburkan dirinya ke lautan atau ke sungai, yang jelas airnya akan mengalir. Khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf yang ada dari kalangan al-fuqaha. Ketika ada seorang junub mandi di sungai ataukah di air laut, maka dengan satu kali ceburan yang membasahi seluruh anggota jismnya, seluruh anggota tubuhnya, maka dia telah suci dari hadas al-akbar. Apakah bisa menggabungkan hadis Aisyah dan Maimunah ketika mandi janabah? Kalau beberapa cara ada yang bisa digabungkan, tafadhol. Tapi ada beberapa cara yang tidak bisa digabungkan. Seperti misalkan perbedaan hadis Aisyah dan Maimunah. Hadis Maimunah mengatakan mencuci kaki setelah selesai dari ghuslul janabah, setelah dari mandi janabah. Sementara hadis Aisyah menyempurnakan wudu di awal sebelum mandi. Ini tidak bisa digabungkan. Tapi kalau ada beberapa yang bisa digabungkan, seperti misalkan menyela-nyela rambut dan yang semisalnya dari hadis Maimunah, maka diperbolehkan untuk digabungkan selama mungkin menjamak baina al-ahadis. Bagaimana bila di tengah mandi janabah pada tata cara yang disebutkan pada hadis Maimunah yang akhir diakhirkan mencuci kakinya mengeluarkan angin, apakah kita mengulang karena belum mencuci kaki? Naam. Cara berwudu yang disisakan kakinya pada hadis Maimunah berlaku bagi mereka yang sedang dalam keadaan taharah. Tapi kalau batal apa yang dia lakukan dari taharah tersebut, dia sudah berwudu dengan menyisakan kakinya, kemudian yang dia lakukan adalah mandi janabah dengan harapan setelah mandi janabah selesai, selesai guyuran 3 kali, menyela-nyela rambut dan yang semisalnya, dia akan menyempurnakan kakinya. Di pertengahan tersebut dia buang angin. Maka kalau dia ingin menyempurnakan dengan mencuci, membasuh kakinya, maka dia harus mengulangi dari awal. Ini alal qaul, berdasarkan salah satu pendapat dari kalangan para fuqaha. Dan inilah yang rajih, wallahu ta'ala alam. Ada pendapat di sana yang mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak diperlukan. Artinya dia cukup membasuh kakinya untuk melanjutkan apa yang telah dia lakukan dari wudu tersebut dengan adillah dan burhan yang disebutkan oleh ashabul qawla tersebut. Akan tapi yang rajih di sisi saya, wallahu ta'ala alam, adalah dia mengulangi wudunya. Kalau memang dia tidak mau mengulangi wudunya, maka yang afdal untuk dia lakukan adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari awal dia sudah berwudu, sempurna wudunya. Ketika pertengahan mandi dia buang angin, cukup dia membasuh atau mengguyurkan air 1 kali, maka dia akan suci dari hadatsul akbar. Dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh sebanyak 1 kali saja bisa mengangkat hadatsul akbar, apalagi hanya hadatsul asghar berupa buang angin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Afwan, ana mau tanya apakah mani itu najis? Insyaallah kita bahas pada hadis Aisyah yang akan datang. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan najis dan ada yang mengatakan tidak. Al-Imamu Madzhab, Al-Imamu Ahmad berbeda pendapat dengan a'immah yang lainnya. Apakah seorang wanita yang membuka hijab, apakah seorang wanita boleh mungkin ya? Apakah seorang wanita boleh membuka hijab di depan lelaki yang buta? Boleh. karena seorang yang buta tersebut tidaklah melihat. Dan ini waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan Fatimah bintu Qais untuk melepaskan hijabnya di hadapan Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum adalah seorang a'ma, seorang yang buta, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yaraki. Karena dia adalah orang yang tidak bisa melihat dirimu wahai Fatimah bintu Qais, maka diperbolehkan. Adapun riwayat yang mungkin dinukilkan oleh sebahagian para perawi, yang mana disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya pernah seorang buta masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapati beliau bersama kedua istri beliau. Ada riwayat yang mengatakan Aisyah dan Maimunah. Maka dua istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut diperintahkan untuk berhijab karena ada rajulun a'ma yang masuk tadi, orang yang buta masuk ke dalam rumah beliau. Maka ini adalah hadis dengan riwayat yang tidak sahih. Ada di sana seorang yang dihukumi sebagai al-kadzab, tidak diterima periwayatannya. Yang terakhir, mohon nasihat dan motivasinya yang mungkin bisa memulihkan spirit tulabul ilm, santri zaman sekarang, bahasanya spirit, semangat. Nasihat dan motivasi yang mungkin bisa memulihkan spirit tulabul ilm di saat rasa galau, masya Allah, melihat teman-teman dari pekan ke pekan yang pulang ke kampung halaman, jazakallahu khairan, amin wa iyyakum, untuk menambah spirit dan menghapuskan kegalauan para talabatul ilm, maka apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka para penuntut ilmu adalah ucapan dari beliau alaihi salatu wassalam, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tarhib di dalam bangsa Arab itu bukan sekedar ucapan yang biasa, ucapan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada antum para talabatul ilm ahlan wa sahlan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyambut antum, dan beliau alaihi salatu wasallam adalah pertama kali yang akan mengetuk pintu surga. Apakah antum akan disia-siakan oleh Rasul tidak masuk ke dalam beliau, masuk ke dalam surganya? La. Nabi alaihi salatu wasallam akan memuliakan antum dengan tarhib, marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus bagi para talabatul ilm, bukan teman-teman antum yang sudah pulang kampung. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.